Mitra bisnis, pemerintah mengeluarkan aturan yang memotong jam kerja PNS sekitar 1,5 jam selama bulan puasa ini. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Umum Apindo, Suryadi Sasmita. Pak Suryadi, apa komentar Anda soal ini? Begini, sebetulnya kalau bulan puasa itu ya, sebenarnya yang pemotongan itu bisa dialihkan ke jam makan. Kan puasa kan nggak ada jam makan. Biasanya sih kita mengharapkan kalau mau ada pemotongan itu yang penting jangan sampai pemotongan yang mengenai izin-izin gitu ya. Kalau yang untuk bisa dipotong ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai mengganggu masyarakat luas gitu. Boleh saja pemotongan itu ya. Seperti kita di perusahaan juga, kita lebih awal 1/2 jam pulangnya. Tapi kita potong di tempat istirahat dari 1 jam menjadi 1/2 jam gitu. Nah, terus kadang-kadang kita masuk lebih pagi 1/2 jam, tetapi jadi pada akhir pulangnya dipotong lagi 1/2 jam. Jadi intinya 1 jam mereka bisa pulang lebih awal karena mereka buat buka puasa di rumah. Tapi jam kerjanya itu sebenarnya nggak kepotong gitu. Pagi-pagi masuk 1,5 jam lebih awal, istirahatnya dari 1 jam ke 1/2 jam gitu. Mereka bisa pulang lebih awal 1 jam untuk mereka bisa pulang buka puasa bersama dengan keluarga. Jadi tujuannya dua-dua tercapai. Tujuan untuk mereka buka puasa bersama tercapai, ya, tetapi tidak mengurangi jam kerja gitu. Kalau kita swasta mengalami seperti itu. Meskipun pihaknya menjamin kinerja PNS tetap akan optimal nih, Pak Sur, meski jam kerjanya dikurangi. Ya, jaminan itu kan hanya sebagai satu wacana gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat ya, nggak ada lebih awal aja, nggak dipotong jam kerjanya aja juga, banyak izin-izin atau di tempat-tempat ini ya tertunda gitu, banyak gitu ya, tumpukan-tumpukan surat-surat kan terlalu banyak gitu. Contohnya kalau bangsa di pengadilan sampai ada yang tertunda 1/2 tahun, berapa lama itu juga kan ada aja ya. Itu kan memang tujuan pemerintah baik ya, memberikan kepada orang-orang yang mau buka puasa itu bersama. Tapi kalau saya sih condong bahwa tidak dikurangi gitu, karena mereka bisa datang lebih awal, buka kantor lebih awal, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan, ya, terus pulangnya juga mereka bisa awal. Nah, jadi juga jam istirahat jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang jam istirahatnya kan mereka juga nggak makan. Kalau kita siswa mengharapkan ya seperti itu. Kita sekarang sudah terlalu banyak, libur kita sudah terlalu banyak dibandingkan dunia gitu, dibandingkan negara-negara lain gitu ya. Nah, terus kita juga mengejar produktivitas, ya, mengejar buat daya saing. Nah, itu kalau kita sih mengharapkan seperti itu. Ya, tapi pemerintah kan punya keputusan berbeda gitu. Jadi PNS itu kerjaan tuh banyak sekali ya. Lihatnya kan kita punya izin-izin dan lain sebagainya kan sering kali terlambat. Tadi barusan saya menyelesaikan juga ada satu teman ya, 1/2 tahun dia malah izin-izin itu nggak selesai gitu. Sedangkan kita mau mengejar kekurangan-kekurangan ini buat daya saing gitu ya. Nah, saya rasa sih kerjaan-kerjaan banyak ya. Yang penting mesti diselesaikan secara lebih on time gitu. Yang kita khawatirkan akhirnya semuanya ya sudahlah, sana udah tertutup begini gitu. Jadi semangat usaha ini jadi tertunda gitu. Sedangkan bulan puasa ini kan mengejar, semua mengejar gitu ya. Mengejar omset, mengejar target, ya semua mengejar ya. Nah, dalam mengejar itu ya biasanya orang sampai ada overtime ya. Nah, tapi kalau kita okelah, kalau mau dikurangi ya bukan dikurangi, diroba jam kerjanya. Itu saran kita yang terbaik. Win-win, jadi masyarakat tercover, pemerintah juga tidak terpending pekerjaan, mereka bisa untuk buka puasa bersama, pagi-pagi juga mereka bisa berangkat buat ke kantor gitu. Demikian Sekretaris Umum Apindo Suryadi Sasmita. Saya Mandariska.